Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي من توكل إليه بصدق نيته كفاه ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur Masjid Darul Ihsan yang saya muliakan. Pertama, saya mohon maaf kepada jamaah sekalian bahwa pada siang hari ini Bapak Ibu hanya sekedar mendengar ngaji dari saya. Kenapa saya harus mohon maaf? Karena sebetulnya siang ini yang mengisi pengajian adalah Pak Hermawan. Setelah beliau menyatakan tidak bisa hadir, seluruh database penceramah Darul Ihsan itu sudah dihubungi sejak kemarin. Tapi rupanya tidak ada satupun yang bisa. Biasanya kalau di masjid itu rekan-rekan mengupek penceramah kemudian gak bisa, keputusan terakhir biasanya di sekretaris. Nah, tadi saya 10 menit menjelang azan sudah saya putuskan kalau menurut saya lebih baik ngaji siang ini libur saja. Toh kalau sekolah, kalau gurunya gak datang kan muridnya juga senang begitu. Tetapi setelah rekan-rekan di sekretariat konfirmasi kepada sekretaris, biasa sekretaris main tunjuk seperti itu, sudah yang ngaji ketua DKM saja, kalau perlu dijemput akan saya sendiri yang jemput begitu. Nah, oleh karena itu siang ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian mengisi kekosongan. Walaupun secara materi tidak bagus, kita berharap mudah-mudahan ta'lim kita menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis zuhur yang saya muliakan, ngaji siang ini kalau mau dikasih judul, silakan nanti diberi judul, Tiga Tanda Cinta. Jadi judulnya adalah Tiga Tanda Cinta. Yang punya kertas, punya pulpen boleh ditulis. Tanda yang pertama, ini boleh dimaknai secara biologis, kalau makomnya di situ silahkan saja. Tapi ini juga bisa dimaknai sufistik kalau makomnya sudah sampai di situ. Karena sebenarnya tiga tanda cinta ini, kalau dalam dunia tasawuf sudah sampai kepada bab al-mahabbah, yang namanya cinta kepada Allah. Kalau ngaji tasawufnya itu referennya adalah buku yang ditulis oleh, itu ada salah satu kitab tasawuf. Pembahasan tentang mahabbah itu biasanya pelan, lama, dan memang tidak gampang. Sebab yang harus nangkap adalah rasa. Apa yang dimaksud dengan tiga tanda cinta itu? Yang pertama ungkapannya adalah man ahabba syai'an ahabba zikrahu. Kalau sempat yang bisa ngutip silakan, nanti akan sampai kepada tulisan yang di atas mimbar ini. Man ahabba syai'an ahabba zikrahu. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan selalu senang mengingat dan menyebut-nyebutnya. Kenapa ini yang menangkap harus rasa? Ini harus kita cocokkan memang. Kalau seseorang itu cinta sesuatu, apakah sesuatu itu manusia, apakah sesuatu itu jabatan, apakah sesuatu itu harta, maka ahabba zikrahu. Orang yang cinta sesuatu itu, dia pasti sangat senang menyebut-nyebut, menceritakan, dan mengingat-ingat sesuatu yang dicintai itu. Itu tanda cinta yang pertama. Man ahabba syai'an ahabba zikrahu. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan senang, akan terobsesi, lalu dia selalu ingat, menyebut-nyebut dengan apa yang dicintai. Mari kita cocokkan, betulkah ini kira-kira? Kalaulah tidak 100%, nanti berapa persen benarnya? Ini sangat tergantung kita memaknainya. Kalau seseorang cinta jabatan, artinya dia sudah ada kesenangan, oh saya pengen itu, saya ingin ini. Maka ungkapan tadi berbunyi, ahabba zikrahu. Dia akan terobsesi dalam ingatannya, terus sering mengingat. Dan yang kedua akan terekspresi dengan cerita, dengan obrolan. Pendek kata, setiap saat dan waktu orang itu akan kemudian ingat terus dan banyak diceritakan, mewarnai, mendominasi cerita-cerita dia. Kalau orang cinta harta, apalah yang dicintai, misalnya ingin rumah baru, maka dia akan terobsesi dalam ingatannya terhadap yang dicintai itu. Kemudian setiap saat mungkin tanpa tersadari, dia akan terus mengobrolkan yang dicintai. Lalu dalam bahasa psikologi dikatakan, orang kalau sudah cinta sesuatu, dia terobsesi, maka akan ngigo, karena itu akan menyelinap di bawah sadar. Dengan tanpa disadari itu akan seperti itu. Nah, pada akhirnya sampailah orang yang cinta kebaikan. Tandanya seseorang itu cinta kebaikan, maka dia akan terobsesi, akan selalu ingat, ahabba zikrohu. Dia akan selalu terobsesi, akan selalu ingat kepada kebaikan itu tadi. Lalu dengan tanpa disadari, waktu ke waktu setiap obrolannya, dia akan tertarik untuk mengobrolkan, untuk membicarakan hal-hal baik yang dia senangi. Maka di sini kemudian pertanyaannya, betulkah kita ini sudah senang dengan kebaikan? Nah, ukurannya tinggal seberapa jauh obsesi kita tentang kebaikan, seberapa jauh kebaikan itu mendominasi keinginan dan ingatan kita, lalu seberapa jauh juga kita ini waktunya lebih banyak untuk ngobrol tentang kebaikan ataukah tentang yang lain. Itu adalah tanda cinta yang pertama. Man ahabba syai'an ahabba zikrahu. Siapa yang cinta sesuatu, tandanya dia mencintai sesuatu, maka dia terobsesi dengan sesuatu itu, lalu dia banyak mengingatnya dan banyak menyebut-nyebutnya. Maka kalau dalam tasawuf nanti kemudian sampai, man ahabballaha, siapa tandanya yang cinta Allah, ahabba zikrahu, dia akan sangat senang mengingat Allah, dia akan sangat senang menyebut asma Allah, dia akan senang melakukan hal-hal yang dicintai Allah. Itu tanda cinta yang pertama. Yang kedua, tanda cinta yang kedua, man ahabba syai'an, siapa yang cinta sesuatu, ahabba liqa'ahu. Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta sesuatu, ahabba liqa'ahu, dia akan senang kalau ketemu sesuatu itu. Jadi setelah dia terobsesi tentang sesuatu, dia banyak menceritakan sesuatu yang disenangi, tidak cukup sampai di situ. Tandanya orang cinta sesuatu itu tadi, setelah terobsesi dalam pikirannya, setelah terus dalam ucapan-ucapannya, setelah setiap obrolannya didominasi dengan sesuatu yang disenangi itu, maka lalu muncul dorongan ahabba liqa'ahu. Dia akan berjuang untuk bertemu sesuatu itu. Saya ulangi, tanda cinta yang kedua ungkapannya adalah man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu. Orang yang cinta sesuatu, dia akan berjuang untuk bertemu dengan sesuatu itu. Nah, ini juga bisa kita ukur benar apa tidak. Kalau contoh yang paling mudah adalah jabatan dan harta. Kalau orang itu sudah cinta dengan jabatan, kalau orang sudah senang dengan harta, maka tidak hanya ingat dia, tidak hanya bercerita dia, tetapi gemuruh di dalam dada, dia akan terus dengan segala macam upaya bagaimana menemukan yang dicintai itu. Biasanya kalau makomnya makom syahwat, makomnya makom biologis, ini biasanya gampang ditangkap. Seorang pemuda yang mencintai pemudi, mahasiswa yang mencintai mahasiswi, biasanya segala macam cara dilakukan untuk bisa berjumpa. Tetapi dalam konteks ini adalah man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu. Tandanya orang itu mencintai sesuatu, dia akan terdorong untuk berusaha dan berjuang menjumpai sesuatu yang dicintai itu. Contohnya tadi jabatan dan harta, mungkin agak mudah kita fahami. Berikutnya kita tingkatkan makomnya. Betulkah seseorang itu sudah cinta dengan kebaikan? Benarkah seseorang sudah senang dengan kebaikan? Tandanya adalah kalau orang itu selalu berusaha untuk menemui kebaikan, kalau orang itu selalu berusaha untuk mewujudkan kebaikan, pertanda dia memang sudah senang kepada kebaikan. Tetapi tentu saja sebaliknya, kalau orang ternyata fobi dengan berita kebaikan, ternyata orang begitu menghindar dengan forum-forum kebaikan, ternyata orang menarik diri dengan cerita-cerita kebaikan, lebih dari itu orang tidak berusaha untuk menjumpai kebaikan, untuk mewujudkan kebaikan, jika semangat untuk bertemu dan berjumpa kebaikan itu tidak ada atau minim, maka sebesar itulah sesungguhnya kadar kecintaan kita kepada kebaikan itu. Barang siapa yang minim semangatnya untuk menemui kebaikan, pertanda dia memang masih lemah spiritnya untuk cinta kepada kebaikan. Lalu pada makom berikutnya adalah ada kalimat, mungkinkah orang yang tidak berusaha menjumpai kebaikan, sehingga dia tidak senang kepada kebaikan, lalu bisa mewujudkan kebaikan? Hampir tidak mungkin. Man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu. Orang yang mencintai sesuatu, tandanya dia sudah cinta sesuatu. Jika sesuatu itu isinya adalah kebaikan, maka dia akan senang berjumpa dengan kebaikan itu. Itu tanda cinta yang kedua. Lalu cukupkah sampai di situ orang cinta sesuatu itu cukup terobsesi, cukup dengan menceritakan, lalu cukup dengan berjumpa? Ternyata tidak. Tidak sempurna hanya kalau sampai di situ. Sehingga ada tanda cinta yang ketiga. Man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta sesuatu, ternyata dia tidak mencintai sesuatu, kalau ternyata dia hanya terus ingat, hanya terus menceritakan, lalu berjuang untuk menemui, ternyata untuk yang ketiga, tanda orang cinta sesuatu, man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Tandanya orang cinta sesuatu, dialah senang bersama sesuatu itu. Dia betah berlama-lama dengan sesuatu itu. Nah, disinilah kelihatannya ukuran yang ketiga. Siapa yang cinta sesuatu, tandanya cinta sesuatu, dia betah berlama-lama dengan sesuatu itu. Kalau makomnya makom biologis, seorang mahasiswa yang mencintai mahasiswi bukan saja berjuang untuk ketemu, tapi kalau sudah berjumpa, dia enggan untuk berpisah dan ingin berlama-lama. Lalu ada saja upaya untuk tetap berdua dalam waktu yang berlama-lama. Lalu kalau makomnya adalah makom umum tentang kebaikan, betulkah seseorang sudah mencintai kebaikan? Maka ukurannya adalah tidak saja dia terobsesi dengan kebaikan itu, tidak saja dia selalu menceritakan kebaikan itu, tidak saja dia selalu ingin berjumpa dan mewujudkan kebaikan itu, tetapi tandanya yang ketiga dia cinta kebaikan adalah dia betah bersama dengan kebaikan-kebaikan itu. Lalu kita tingkatkan lagi makomnya kepada makom mahabbah kepada Allah. Supaya lebih cepat selesai, senangkah kita sudah dengan sholat? Mari kita ukur dari ukuran tiga ini. Betulkah kita ini sudah termasuk seseorang yang senang dengan sholat? Kalau ukurannya tiga tanda cinta itu, pertanda orang itu senang sholat, dia akan selalu terobsesi ingat terhadap sholat itu. Artinya apa? Tidak hanya ingat sholat manakala sudah digertak dengan suara takbir dan azan. Dia tidak hanya ingat sholat ketika sudah digertak dengan dering lonceng bunyi jam yang kita pasang. Tetapi tanpa ingatan itu apapun, pertanda orang itu cinta sholat, dia akan selalu ingat terhadap sholat. Melihat jam sebelum waktu sholat, maknanya beda setelah melihat jam pada saat masuk waktu sholat. Sangat boleh jadi, orang yang melihat jam ketika sebelum sholat, dia akan segera siap. Oh, sudah dekat waktu sholat. Tetapi kalau melihat jamnya sudah dalam waktu masuk sholat tapi dia belum mengerjakan sholat, sangat boleh jadi, oh masih lama. Maka ukuran cinta sholat yang pertama adalah man ahabba sholat, ahabba zikroha. Siapa yang cinta sholat, pertanda mencintai sholat, dia terobsesi dan selalu ingat dengan sholat itu, dan kemudian dia kemudian lebih banyak menyebut-nyebut tentang sholat itu, artinya menyebut-nyebut adalah bagaimana sholat dan bagaimana sholat itu. Lalu yang kedua, kalau ukurannya adalah sholat dengan tanda cinta yang kedua, man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang cinta sesuatu, sesuatu kita anggap ini karena hablu minallah dalam kerangka mahabbah, siapa yang cinta sholat, pertanda orang itu mencintai sholat, dia senang kalau ketemu dengan sholat. Dia berusaha sesegera mungkin, berusaha berjuang sesegera mungkin untuk menjumpai sholat itu. Man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu. Siapa yang cinta sholat, pertanda sholatnya sudah dilakukan dengan perasaan cinta sholat itu, orang selalu berusaha untuk segera menjumpai sholat itu. Lalu kalau tandanya yang ketiga apa? Tandanya yang ketiga, kalau sholat ini menjadi ukuran dan ukurannya tanda cinta yang ketiga, man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Barang siapa yang cinta sesuatu, dia selalu berusaha berlama-lama betah dengan sesuatu itu. Maka ukuran kita, sudahkah kita ini cinta terhadap sholat? Maka ukurannya adalah betahkah kita ketika sedang melaksanakan sholat? Ataukah sebaliknya? Begitu sudah mulai, baru mulai Allahu Akbar. Bahkan juga sebelum mulai Allahu Akbar, sudah berpikir, ini imamnya lama enggak ya? Ini bacaan imamnya lama enggak ini? Ini adalah ukuran-ukuran yang betul-betul hanya bisa tangkap, kita tangkap dengan rasa kita. Manakala ketika sholat itu ada perasaan terburu-buru dan ingin selesai, ingin segera usai sholat, ingin segera meninggalkan sholat itu, maka ketahuilah itu pertanda sebenarnya kita belum cinta terhadap sholat itu. Lalu kemudian kalau dalam sholat ada bacaan-bacaan, ada bacaan-bacaan dengan ukuran man ahabba syai'an ahabba ma'ahu, siapa yang cinta sholat, pertanda dia cinta sholat, dia betah berlama-lama ketika sholat, ini juga bisa diukur pilihan-pilihan surat yang kita ambil. Barang siapa yang setelah Fatihah obsesinya hanya trikul saja, kul ya ayyuhal kafirun, itu sudah kepanjangan. Trikul maksud saya adalah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Jika obsesinya selalu trikul dan kemudian dengan harapan biar segera selesai, itu pertanda kita tidak betah berlama-lama bersama salat. Setelah itu kemudian Allahu Akbar, rukuk. Bacaan-bacaan tasbih kita juga menjadi ukuran betahkah kita bersama salat. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan iktidal kita, cara bacanya cepat lambatnya, bagus tidaknya, itu adalah menjadi ukuran cintakah kita, betahkah kita berlama-lama ketika sholat. Allahu Akbar. Gerakan kita menuju sujud, itu juga menjadi ukuran dalam hati kita bisa mengukur. Saya segera sujud dengan gerakan yang cepat ini, adakah saya pengen segera sholat ini usai? Kalau itu yang terjadi, menandakan sebenarnya kita tidak atau belum betah berlama-lama bersama sholat. Ketika duduk, Rabbi gfirli, Allahu Akbar. Rabbi gfirli warhamni wajiburni, dan segala macamnya. Paling tidak atau delapan, ada delapan kira-kira permohonan-permohonan penting di dalam Rabbi gfirli. Bacaan Rabbi gfirli juga menjadi ukuran kita, betahkah kita berlama-lama dengan sholat. Jika ternyata bacaannya begitu cepat, sampai hurufnya pun tidak jelas, nafasnya tersengal-sengal karena pengen cepat selesai, itu pertanda memang kita belum betah berlama-lama bersama sholat. Sampailah kepada rakaat yang terakhir. Nah, ini kita bisa rasakan. Bisa kita rasakan. Ketika imam sudah Allahu Akbar, bangkit dari sujud yang pertama pada rakaat terakhir, itu kita ikuti Allahu Akbar, itu rasanya sudah agak plong begitu. Allahu Akbar. Lalu sujud yang kedua, Allahu Akbar. Sujud yang kedua menjelang tahiyat akhir dan salam, biasanya takbir itu makmum itu cenderung agak keras karena memang sudah terbayang, oh ini tinggal satu sujud lagi. Allahu Akbar. Plong. Nanti begitu bangkit untuk tahiyat akhir, Allahu Akbar. Itu bacaan takbirnya menandakan bahwa memang kita sudah ingat, oh ini tinggal tahiyat dan segera salam, dengan begitu segera usai sholat. Allahu Akbar. Plong. Apalagi kalau sudah salam, biasanya salam itu jauh lebih kenceng daripada takbir awal. Assalamualaikum. Menandakan memang plong, sholat ternyata sudah selesai. Nah, ini betul-betul orang lain tidak bisa mengukur. Yang bisa mengukur adalah dalam hati kita. Apabila salam kita sebagai tanda usai sholat, itu kita memang puas. Ah, sudah selesai. Sudah bebas dari kewajiban. Dan ingin segera keluar dari tempat sholat. Pertanda memang, kalau ada rasa terburu-buru seperti itu, kita harus akui pertanda kita memang belum lama, belum betah berlama-lama dengan sholat. Kalau belum betah berlama-lama dengan sholat, maka ukuran kecintaan sholat yang ketiga belumlah tercapai. Sebab apa? Siapa yang cinta sesuatu, man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. Siapa yang cinta sesuatu, dalam hal ini misalnya sholat, maka dia akan betah berlama-lama dengan sholat itu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengungkapkan hadis qudsi yang kita tulis di mihrab ini. Mudah-mudahan dari belakang kelihatan. Itu bunyinya adalah tafarrag li ibadati, tafarrag li ibadati, amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan. Leluasakanlah waktumu, kata Allah. Tafarrag, leluasakanlah waktumu li ibadati, ketika atau untuk beribadah kepadaku. Kalau yang namanya meleluasakan waktu, tentu akan jauh dari yang namanya buru-buru. Ini adalah lebih kepada yang ketiga. Man ahabba syai'an ahabba ma'ahu, siapa yang cinta sesuatu, dia akan betah berlama-lama dengan sesuatu itu. Maka kalau seseorang cinta kepada Allah, maka dia akan meleluasakan waktu untuk betah berlama-lama dengan Allah. Seseorang itu yang paling mudah diukur untuk betah berlama-lama dengan Allah hanya dua. Satu ketika sholat dan kedua ketika zikir termasuk baca Quran. Maka pesan Rasul, tafarrag li ibadati. Luangkan, leluasakan waktumu saat atau untuk beribadah kepadaku. Kalau sudah seperti itu, kalau itu yang engkau penuhi, kalau seruanku ini engkau penuhi, kata Allah, amla'u qalbaka ghinan, pasti akan aku penuhi hati dan dadamu dengan perasaan cukup dan kaya. Akan aku penuhi hatimu dengan perasaan cukup dan kaya. Ini nanti bisa kita rasakan, sebetulnya orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang, sebenarnya belum tentu memang dia kurang uang. Tetapi memang dia kurang banyak dan kurang. Nah, amla'u qalbaka ghinan. Lalu orang yang merasa kurang karena dia tidak merasa cukup dalam hati, akhirnya dia terdorong tadi untuk menemukan itu, untuk selalu berkecimpung di situ. Lalu pada akhirnya dihalalkanlah semua cara demi ingin yang dicapai. Amla'u qalbaka, kalau dia memang seperti itu. Amla'u qalbaka ghinan. Oleh karena itu merasa kaya dalam hati itu penting. Merasa cukup dalam hati itu sangat penting. Karena ini akan menjadi filter, akan menjadi rem untuk tadi menghalalkan segala cara karena dia telah mencintai sesuatu. Pesan Allah, tafarrag li ibadati, leluasakan waktumu ketika beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan, akan kupenuhi hatimu dengan merasa cukup dan kaya. Wa amla'u yadaika rizqan, dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Nah, kelihatannya ini renungannya harus cukup panjang. Allah perintahkan untuk meluasakan waktu beribadah. Lalu janji Allah kalau leluasakan waktu beribadah, Allah akan penuhi rasa kaya dalam hati. Allah penuhi rizki kedua tangan kita. Nah, jangan-jangan sulitnya berusaha, sulitnya mendapatkan pelanggan, sulitnya mempertahankan customer, jangan-jangan memang mereka tidak betah dengan kita. Jangan-jangan memang ini indikator kita pun belum betah berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kedua ada, wala taba'at anni. Wahai umat Muhammad, wala taba'at anni. Jangan sampai kalian mengambil posisi jauh dari sisiku, kata Allah. La taba'at anni. Jangan kalian mengambil posisi jauh dari sisiku. Jangan menjauh dari aku, kata Allah. Betahlah bersama aku. Betahlah bersama, berlama-lama dengan aku, kata Allah. Jangan menjauh. La taba'at anni. Tetapi kalaulah kalian memang mengambil jalan menjauh dari aku, kata Allah. Kalau ternyata kalian mengambil jalan jauh dari aku, tidak betah berlama-lama dengan aku, kata Allah. Tidak betah berlama-lama dengan aku, amla'u qalbaka faqran. Akan aku jejali hatimu dengan kering dan merasa fakir. Akan aku penuhi hatimu dengan perasaan fakir dan selalu merasa kurang. Dan yang paling bahaya yang kedua adalah wa amla'u yadaika syughlan. Dan pasti akan aku belenggu kedua tanganmu kalau kalian jauh dari aku, kata Allah. Akan aku belenggu kedua tanganmu syughlan, dengan bertumpuk-tumpuk kesibukan yang tidak akan pernah ada keberkahan. Nah, kalau ini nanti kita jadikan bahan renungan, pelanggan itu juga Allah yang menguasai. Pegawai Telkom sak dirutnya, sak segala macamnya juga di bawah genggaman kekuasaan Allah. Artinya hati pelanggan yang menguasai Allah, hati kita juga yang menguasai Allah. Jangan-jangan bukan pekerjaan kita, bukan cara kerja kita yang tidak bagus. Jangan-jangan bukan segala macam yang ada pada kita yang tidak optimal. Jangan-jangan memang sulitnya mencari pelanggan, sulitnya mempertahankan customer, sulitnya ini, sulitnya itu. Jangan-jangan ini memang merupakan pertanda memang kita belum betah berlama-lama dengan Allah. Kalau kita tidak betah berlama-lama dengan Allah, maka keberkahan rizki yang ada bisa Allah cabut. Mekanismenya hati pelanggan bisa timbul kebencian tanpa alasan kepada kita. Dan itulah tanda ketidakberkahan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dengan secara sengaja, biasanya kalau di masjid, di musola itu yang ditulis selalu ayat, maka khusus di Darul Ihsan ini, yang ditulis adalah hadis qudsi yang maknanya, bunyinya dan maknanya seperti itu. Harapan kita ketika semua orang ada di masjid ini, agaklah suasana tenang dan betah. Dan ketika di masjid kita sudah betah, tidak ada rasa terburu-buru, maka Allah pun akan melihat, oh seperti itu. Seluruh jajaran Telkom sudah bekerja lahir maupun batin. Secara lahir bekerja dengan baik, sesuai dengan segala kemampuannya. Secara batin pun dia betah berlama-lama dengan Allah. Lalu mekanismenya nanti, Allah akan giring semua hati masyarakat. Akan di Allah giring, diarahkan kepada apa yang kita punya. Mekanismenya secara spiritual bisa begitu. Itulah sebabnya kenapa yang kita tulis adalah hadis qudsi yang makna dan bunyinya seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup memberikan spirit. Dan pesan saya, rekan-rekan yang hadir pada siang ini, tolong sampaikan juga makna yang di atas ini kepada lingkungannya. Tafarrag li ibadati, leluasakan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan. Akan aku penuhi hatimu dengan merasa cukup dan kaya, dan akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wa la taba'at anni, jangan menjauh dari sisiku, jangan tidak betah berlama-lama dengan aku, kata Allah. Kalau itu yang terjadi, amla'u qalbaka faqran, akan aku jejali hatimu dengan perasaan kering, perasaan miskin dan perasaan kurang. Wa amla'u yadaika syughlan, dan akan aku belenggu kedua tanganmu dengan bertumpuk-tumpuk kesibukan yang tidak akan pernah ada keberkahan. Berkaitan dengan berkah, yang terakhir yang ingin kita sampaikan, Bapak Ibu bisa biasakan berdoa dengan kutipan ayat Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Saya sebetulnya juga ingin doa ini diucapkan oleh kawan-kawan Telkom dimanapun berada. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ya Allah. Turunkan aku, tempatkan aku dimanapun tempat yang mengandung keberkahan. Wa anta khairul munzilin, karena hanya sesungguhnya Engkau yang maha mampu memberikan tempat-tempat yang berkah. Kalau ini kita maknakan kepada kerjaan kita, ya Allah, berikan tempat mendirikan BTS yang paling barokah. Ya Allah, berikan tempat pemasangan iklan spanduk yang paling membawa keberkahan. Segala makna menempatkan sesuatu bermuara kepada doa ini. Dan doa ini adalah diucapkan Nabi Nuh setelah ada bahaya banjir besar itu. Maknanya apa? Segala macam kesulitan boleh terjadi, tetapi sekali Allah memberikan keberkahan, maka segalanya akan sirna dan berganti kebahagiaan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Lalu kalau mau ditambahi, keberkahan yang paling penting apa kira-kira? Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah, berikan keberkahan umur hamba. Wa barik lana fi ilmina, ya Allah, berikan keberkahan ilmu hamba. Jangan sampai pelatihan terus makin pintar tetapi tidak makin menambah nilai tambah, itu artinya ilmunya tidak barokah. Na'udzubillah. Yang ketiga, wa barik lana fi a'malina. Yang pertama, setelah meminta Allah memberikan keberkahan umur bisa dimaknai umur masa kerja, umur tenggang waktu menyelesaikan pekerjaan, umur waktu negosiasi, dan segala macamnya, berikan umur waktu yang berkah. Yang kedua, wa barik lana fi ilmina. Ya Allah, berikan keberkahan segala ilmu yang ada padaku. Yang ketiga, wa barik lana fi a'malina. Ya Allah, ya Rabbi, berikan keberkahan segala amal dan upaya saya. Ya Allah, berikan pekerjaan profesi, berikan keberkahan dalam pekerjaan, termasuk amal. Ya Allah, wa barik lana fi a'malina. Pendek kata, segala amal aktivitas kita. Dengan doa wa barik lana fi a'malina, ya Allah, berikan keberkahan di dalam segala aktivitas hamba. Yang keempat, dan ini biasanya kalau sampai kalimat ini aminnya itu kenceng, wa barik lana fi rizqina, ya Allah, berikan keberkahan rizki hamba. Biasanya itu mudah difahami, rizki itu bahasa Indonesia juga. Maka kalau ada doa, wa barik lana fi rizkinya, ya Allah, berikan keberkahan dalam rizki, biasanya itu aminnya itu kenceng. Karena rizki berarti insentif, karena rizki berarti jasprot, karena rizki berarti tunjangan pendidikan, dan segala macam. Wa barik lana fi rizkinya. Yang keempat tentang rizki. Yang kelima, wa barik lana, ini yang termasuk sapu jagat, wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, ya Rabbi, berikan keberkahan apapun juga yang Engkau berikan kepadaku. Pertanyaannya, apa sih keberkahan itu? Dalam terminologi tasawuf, al-barakah ziyadatul khair. Berkah itu artinya adalah tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita minta wa barik lana fi rizqina, ya Allah, berikan keberkahan rizki kami, berarti kita minta dengan rizki itu semakin baik. Baik mungkin jumlahnya meningkat, baik mungkin fungsinya, manfaatnya meningkat, baik dan segala macam. Yang terakhir, yang kelima, wa barik lana fi kulli ma ataitana. Ya Allah, pendek kata, aku mohon kepadamu, berikan keberkahan apapun yang Engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. sebagai mengisi waktu menggantikan penceramah yang tidak hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana ya Allah fi rizkina wa barik lana fi kulli ma a'taitana wa sallimna ya Allah wa sallimna wa auladana wa dhurriyyatina wa ikhwanana وَلِوَالِدَيْنَا وَمَنْ مَعَنَا وَمَا مَعَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.